sampai halaman 21. Qala Husain qala inna fawzan hamidallah taala hadhihi da'watul ana qa'imatun. Nah, kita masih membahas tentang orang-orang yang ingin menyatukan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dan dakwah semacam ini sekarang marak banyak terjadi. Wa hiya qada'un 'alal wala'i wal bara' bainal mu'minin wal kafir wal kufar. Dakwah yang mengikis al wala' wal bara', sifat wala', loyalitas dan berlepas diri antara seorang mukmin dengan orang-orang kafir. Kullu man lam yu'min bi rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Siapapun yang tidak mau untuk beriman dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Siapapun dia. Sawa'un kana kitabiyan au ghairu kitabiyin. Sama saja apakah dia termasuk ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, au ghairu kitabiyin, atau apakah dia yang selain dari ahli kitab, dari mulhidnya atau ateis atau musyriknya. Kalau setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka enggan untuk beriman, maka dia adalah orang yang kafir. Li'annahu ba'da bi'tsati rasuli sallallahu alaihi wasallam la yata'ahadan illa ayyukmina bihi. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keleluasaan kepada siapapun untuk keluar dari keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yu'min bihi fa huwa kafir. Maka barang siapa yang tidak mau beriman kepada apa yang beliau bawa, maka dia dihukum sebagai orang yang kafir. Wal yahudu wa nasara la yu'minu nabi rasuli fa hum kafirun fa hum kufarun. Maka orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka adalah termasuk orang-orang enggan untuk beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Yang mana ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sabda beliau diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Qala walati nafsi Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tidaklah salah seorang dari umat ini, Yahudinya maupun Nasraninya, mereka mendengar tentang apa yang aku diutus kepadanya, thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min bila diutsiltu bihi, dan dalam keadaan dia belum atau tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabina, maka tidaklah dia kecuali termasuk penghuni neraka. Wa yatubillah. Al-Yahud wa Nasara, meskipun mereka mengklaim diri-diri mereka sebagai putra-putra Allah, mereka katakan di dalam Al-Quran, nahnu abna'ullah, kami ini adalah anak-anak Allah, kata mereka. Nah, fakadabuhu, maka mereka adalah orang-orang yang dusta. Alama yakulun, atas apa-apa yang mereka ucapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak memiliki anak, tidak beranak dan tidak diberanakan. Nah, mereka orang-orang yang mengaku sebagai orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kitab yang juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun kitab tersebut telah diubah-ubah dengan tangan-tangan mereka. Akan tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka tidak mau untuk mendengar, tidak mau untuk mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ba'da bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasa'adan al-khuruja 'an millati. Maka setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasaan kepada seorang pun untuk keluar dari agamanya, yakni agama yang beliau bawa. Hatta innahu alaihi salatu wassalam qala wallahi law kana akhi Musa hayyan ma wasa'ahu illa ittiba'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan, maka demi Allah, seandainya saudaraku Musa hari ini dia hidup, seandainya Nabi Musa hidup pada zaman beliau alaihi salatu wasalam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keleluasaan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, kecuali wajib atas Nabi Musa untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma wasa'ahu Allah illa ittiba'i. Allah tidak memberikan keleluasaan kepada Nabi Musa kecuali dia harus mengikuti aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fihi dinun sahihun ghairu dinil Islam. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu agama pun yang benar kecuali agama Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang dia mengambil selain agama Islam sebagai agama, fala yuqbal min, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berkenan untuk menerimanya. Maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, wahadhi da'watun batilatun ta'tidulah al-an mu'tamiratin wa nadawatin wa tumsiku fiha amwalal amwalat da'wati litaqarrubi bainal adyani yusammunahu al-huwar bainal adyani. Maka pada zaman sekarang ini terdapat dakwah yang batil. Dakwah yang batil yang dia menggunakan, mengadakan muktamar-muktamar dan juga pertemuan-pertemuan tufidu fiha ambala dakwah, yang pertemuan-pertemuan itu nam menggunakan biaya-biaya dakwah yang besar yang mereka gunakan untuk litaqarrubi bainal adyan, dalam rangka untuk pendekatan agama-agama. Maksudnya agama Islam, nah, dicari kesamaan-kesamaannya dengan agama Yahudi, juga cari kesamaannya dengan agama Nasoro. Nah, yang mereka katakan al-hiwar bainal adyan, yaitu mereka sebut sebagai dialog antar agama. Maka kata Syekh Hafidzahullah Ta'ala, subhanallah, hiwarun baina imanin wa kufrin. Mereka ini ingin mengadakan dialog antara orang yang beriman dengan kekufuran, dialog antara keimanan dengan kekufuran, wa baina syirkin wa tauhidin, dan antara kesyirikan dengan tauhid, baina a'da'illahi wa auliya'illah. Mereka ingin mengadakan pertemuan antara musuh-musuh Allah dengan kaum mukminin, orang-orang Islam yang mereka adalah wali-wali Allah. Nah, humma qala asyaihu, yani Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, wala wali ajliha suri al-jihad kama qala ta'ala wa qatiluhun hatta la takuna fitnatun wa takuna ad-dinu kulluhu lillah. Nah, maka kata beliau, wali ajliha dan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW suri al-jihad, disyariatkanlah untuk berjihad sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wa qatiluhum, dan perangilah mereka, yakni orang-orang kufar musyrikin, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah, wa takuna wa yakunu wa yakuna dinu kulluhu lillah, sehingga agama ini semata-mata menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Wal wajib, kata beliau hamidullah taala, maka wajib, yang wajib atas kita, wal wajibu alaina nahwal kufar salah satu umurin, maka yang wajib atas kita terhadap orang-orang kafir ada tiga. Al-amrul awal, adapun yang pertama, a'da adawatuhum li'annahum a'da'ullahi subhanahu wa ta'ala wa a'da'u li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi mereka karena mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah juga musuh-musuh rasulnya alaihi salatu wasallam. Al-amru tsani da'watuhum ilal imani wa tiba'i rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah mendakwahi mereka kepada keimanan dan kepada mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza amrun wajibun 'alal muslimin, ini adalah merupakan perkara yang wajib untuk dilakukan bagi setiap muslim. Al-amru tsalits, adapun yang ketiga, jihaduhum idza da'u ilal islami wa abaw, memerangi mereka, berjihad melawan mereka apabila mereka didakwai kepada Islam dan mereka menolak untuk menerima dakwah Islam. Wal wajibu jihaduhum wa qataluhum, maka yang wajib adalah berjihad, berperang melawan mereka. Nah, memerangi mereka. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam hal ini kepada kita. Dan perangilah mereka, orang-orang kafir, sampai tidak ada lagi fitnah dan sampai agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Naam. Wal mahalatul akhirah ma'ahumul qital, maka marhalah, tahapan yang terakhir adalah memerangi mereka. Idza kanal muslimuna yutiquna al-qital, apabila kaum muslimin mereka mampu untuk memerangi mereka. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an Al-Karim, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wa suruhum waqtulu lahum kullam marqad. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka perangilah mereka, orang-orang musyrik, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kamu menemui, mendapati mereka. Tawanlah mereka, ambillah mereka, tawanlah mereka. Nah, dan intailah mereka di tempat-tempat pengintaian. Nah, agar dari Al-Fatihah, rahimani wa rahimakumullah, semua ini marhalah yang awal memusuhi mereka, kemudian juga yang ketiga berjihad melawan mereka, orang-orang kafir, memerangi mereka. Nah, ini adalah perkara yang berkaitan dengan wulatul umur, pemerintah kita. Adapun yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentaati bulatul umur. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul, dan juga taatlah kalian kepada pemimpin pemerintah kalian yang memimpin kalian, yang memegang urusan kalian. Apabila di satu negara memberikan jaminan keamanan kepada pemeluk agama lain, dalam hal ini pemerintah, maka jelas wajib bagi kita untuk taat kepada ulatul umur. Kita dilarang untuk menyakiti mereka, sekalipun mereka orang-orang kafir. Kita dilarang untuk menyakiti mereka, dilarang untuk menzalimi mereka. Karena kafir zimmi, kafir yang berada di bawah perlindungan pemerintah, maka kita melindungi mereka, menjaga kehormatan mereka dalam rangka ketaatan kita kepada pemerintah kita, kepada ulatul umur, kepada pemerintah muslim kita. Jadi dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka dia akan menjadi lawanku di yaumil kiamah nanti, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena kafir, ada seorang kafir zimmi, kafir yang tinggal di negeri muslim, dia dilindungi oleh pemerintah, kemudian dia diberi kewajiban tertentu oleh pemerintah. Kalau di pemerintahan muslim, mereka dikenakan pajak. Dikenakan pajak. Adapun kaum muslimin, mereka diwajibkan untuk membayar zakat. Adapun orang-orang kafir diberi beban pajak dalam rangka agar dengan pajak yang tentu lebih berat dari apa yang menjadi kewajiban kaum muslimin. Yang demikian ini agar mereka mau untuk memeluk agama Islam. Kemudian ada kafir mu'ahad. Kafir zimmi, kafir mu'ahad. Kafir yang datang ke satu negeri dengan jaminan dari pemerintah. Dia datang secara resmi. Kalau di zaman kita, mereka memiliki paspor, mereka memiliki visa masuk, juga kapan visa keluarnya yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, maka mereka aman di negara kita karena atas jaminan pemerintah kita. Kita tidak menzalimi mereka karena dalam rangka kita taat kepada pemerintah kita. Hal ini juga sebagaimana terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang. Dir al-Ma'unah. Perang di daerah Dir al-Ma'unah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang kafir dari negeri Najd. Abul Barra Amr bin Malik yang datang ke Madinah, kemudian didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi orang ini tidak mau untuk menerima Islam. Akan tetapi Abul Barra ini memberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saran agar Rasulullah mengirim utusan ke negerinya dengan jaminan dari Abul Barra ini. Maka Rasulullah memilih 70 orang dari sahabat-sahabat yang mulia, dari para hufaz, para penghafal Quran, ke Najd dengan membawa surat dari beliau. Akan tetapi qadarullah wa masyafa'al, Amir bin Tufail, pemimpin negeri Najd pada waktu itu, tidak suka. Kemudian dia menghasung orang-orang di dalam kabilah-kabilah yang ada, Beberapa kafilah tidak mau karena tahu bahwa utusan yang datang ke Najd ini berada di atas naam perlindungan dari Abu Barak. Akan tetapi sebagiannya mau untuk memerangi, kemudian mengepung sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kemudian sebagian besar di antara mereka terbunuh, tersisa satu orang. Ya, kemudian yang satu orang sahabat ini kembali ke Madinah. Kemudian ketika melewati satu daerah, sahabat ini melihat ada dua orang kemudian dibunuh. Dua orang dari Bani Kilab, Bani Kilab dari Yahudi. Maka setelah sampai di Madinah, beliau menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa yang terjadi di Najd, kemudian menceritakan bahwasanya beliau telah membunuh dua orang nah dari Bani Kilab. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah menyampaikan bahwasanya dua orang tersebut berada di bawah perlindungan beliau. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk memberikan, membayarkan dia bagi dua orang Yahudi tersebut. Nah, hingga terjadinya peperangan Bani Nadir adalah awalnya dari ini. Nah, pengusiran Bani Nadir dari Madinah, Yahudi Bani Nadir dari Madinah adalah terbunuhnya salah seorang kabilah yang berada di bawah Bani Nadir ini, Bani Kilab, dan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang dilindungi oleh pemimpin, maka wajib bagi umatnya, bagi rakyatnya untuk melindunginya. Nah, dan ini di negeri kita banyak orang-orang dari turis-turis asing, baik dalam yang datang dalam rangka untuk berbisnis atau dalam rangka untuk melihat-lihat negeri kita, apabila mereka datang dengan sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah dan kita tidak boleh untuk mengganggu mereka. Kemudian menjihati, memerangi orang-orang kafir, ini pun juga adalah termasuk haknya wulatul umur, haknya pemerintah. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka bersepakat bahwasanya tidaklah ditegakkan sholat idain, yaitu sholat hari raya dan jihad, kecuali bersama dengan pemerintah, bersama dengan wulatul umur. Tidak ditegakkan sholat dua hari raya dan jihad kecuali bersama dengan wulatul umur, bersama dengan pemerintah. Nah, sehingga kita berjihad memerangi orang-orang kafir dengan ilmu. Apa diantara ilmunya? Yaitu dengan mengetahui bahwasannya kita wajib berjihad ketika pemerintah kita memerintahkan kepada rakyatnya untuk berjihad memerangi orang kafir, maka wajib. Nah, adapun jihad yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di zaman kita sekarang ini, yang bahkan mereka membunuh kaum muslimin sendiri, meskipun niat mereka mungkin membunuh orang-orang kafir, akan tetapi pada sikapnya mereka membunuh orang-orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, dan ini adalah merupakan dosa. Kedua, mereka juga membunuh orang-orang yang berada di negeri muslim, yang tentu saja sebagian besar adalah kaum muslimin. Maka bisa dirata-rata, seandainya mereka membunuh 10 orang, karena negeri kita itu 10% orang-orang kaum muslimin, maka kurang lebih 7 orang yang mereka bunuh adalah kaum muslimin. Maka ini adalah dosanya lebih besar lagi. Nah, waman qatala mu'minan muta'ammidan fajazaatuhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya bahwasanya dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Qalidan fiha. Nah, naudzubillah. Inilah bentuk jihad yang tidak dilandasi dengan ilmu. Orang yang berjihad mengaku berjihad akan tetapi semata-mata bermodalkan semangat, tidak memiliki ilmu. Bahwa jihad itu memiliki syarat, di antaranya adalah al jihad itu nah ditegakkan bersama dengan pemerintah, bersama dengan ulatul umur. Tidak bisa satu kelompok mengatasnamakan kelompoknya kemudian dia berjihad sendiri-sendiri. Karena yang demikian ini bisa mengacaukan kaum muslimin, bisa mengacaukan kaum muslimin. Qala asy-syekh Shalih bin Fauzan radhiyallahu ta'ala wa hadhil ayatu fiha bayanun nan bayanul hikmati min al-jihad fil Islam. Maka dua ayat tadi menjelaskan hikmah dari diperintahkannya jihad di dalam Islam. Wa innaha izalatu syirki, yaitu menghilangkan kesyirikan. Karena ini adalah nah tujuan jihad. Yang paling utama, yang paling agungnya adalah menghilangkan kesyirikan di muka bumi. Izalatu syirki hatta la takuna fitnatan, hingga tidak ada, tidak terjadi lagi fitnah. Wal muradu bil fitnah asyirku, yang dimaksudkan dengan fitnah di sini adalah kesyirikan. Karena kesyirikan adalah puncak dari segala fitnah. Nah, maksudnya hatta la tujad syirkun wa yakunu dinu kulluhu lillah, hingga maksudnya adalah hingga tidak ditemukan lagi kesyirikan dan agama ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal maqsudu minal jihad, inilah maksud dari ditegakkannya jihad. Laisal maqsudu minal jihad tawsi'u sultah, bukanlah yang dimaksudkan dengan jihad itu nah memperluas wilayah. Wal istila'u alal mamalik, dan juga memperbanyak untuk menguasai budak-budak. Wa husulu sarwah, dan juga bukanlah maksud dari jihad ini adalah untuk mendapatkan harta kekayaan yang banyak. Laisa hadza wal maqsud, bukan inilah maksud dari jihad. Al-maqsudu i'la'u kalimatillahi azza wa jal, maksud dari jihad itu adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izalatu syirki minal ardi hadza al-huwal maqsud, dan menghilangkan kesyirikan dari muka bumi, inilah maksud dari jihad. Wa kadzalika laisal maqsudu minal jihadi fil Islam atifa, dan juga salah satu kekeliruan dari sebagian kaum muslimin, bukanlah maksud dari jihad ini semata-mata mempertahankan diri. Nah, bukan. Kama yaquluhu ba'dul kitab al-mahdulin, sebagaimana hal ini disampaikan oleh para penulis yang rendah. Yaqulun innal islama la ya'muru bil qitalil kufar. Mereka mengatakan bahwasanya tidaklah Islam itu memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Li'annahu wasiyatun, karena yang demikian itu perkara yang na'am biadab. Memerangi kafir, kata mereka, perkara yang biadab. Lakin al-qitalu alladhi fil Islam min ajli difa', perang yang dilakukan oleh kaum muslimin di dalam Islam itu semata-mata untuk mempertahankan diri, kata mereka. Yakni idza ta'adaw 'alaina nahnu muqatiluhum lisaddil udwani faqat. Maksud mereka, apabila kita nah diserang, maka kita memerangi mereka semata-mata untuk menghalau nah musuh dari kita. Subhanallah, kata beliau. Allah Jalla wa Ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, faqtulul musyrikin. Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, perangilah mereka orang-orang musyrik. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinukum hulilah. Dan Allah katakan, dan perangilah mereka orang-orang musyrik sampai tidak terdapat lagi fitnah dan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Al-maqsudu bil qitali fil islami nasru da'wah, yang dimaksud dengan berperang yakni berjihad di dalam Islam adalah enam, memperluas dakwah, wa nasru din, dan juga memperluas agama, wa izalatu syirk, dan menghilangkan kesyirikan. Ketika agama Islam semakin luas, kalimat Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi, semakin dimuliakan, maka dengan demikian kesyirikan semakin hilang dari muka bumi. Maka inilah yang dimaksud dengan berjihad. Allah katakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Hadza huwa al-maqsudu minhu. Fal qitalu fil islami ala naw'ain. Ada peperangan di dalam Islam ada dua macam. Anaul awal qitalu difa' indal ajil muslimin. Yang pertama adalah ad-difa, mempertahankan diri ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah. Wa na'utsani qitalu talab inda quwwatil muslimin wa qudratihim alaih. Nah, qitalu talab, peperangan yang memang diadakan oleh kaum muslimin memerangi orang-orang musyrik kafir ketika kaum muslimin dalam keadaan kuat dan mampu untuk melakukannya. Dan semua ini, peperangan jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin, sekali lagi, naam, harus berada di bawah komando oleh ulatul umur, oleh pemerintah. Sebagaimana di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai pemimpin, sebagai pemimpin kaum dan pemimpin negara, maka beliaulah alaihissalatu wassalam yang memerintahkan untuk berjihad. Juga para khalifah, khulafaur rasyidin setelah beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, merekalah pemimpin negeri Islam yang diakui pada waktu itu. Kemudian merekalah radhiyallahu taala anhum yang memerintahkan nah kaum muslimin untuk berjihad memerangi negeri-negeri kafir Romawi. Akhirnya runtuh. Nah, dikalahkan oleh kaum muslimin. Kemudian Persia. Nah, yang sekarang Iran dan sekitarnya juga runtuh di bawah kekuasaan kaum muslimin pada zaman Umar bin Khattab, dan hampir seluruh Persia naam menjadi kekuasaan kaum muslimin di zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dan juga hal ini berlaku di zaman Khalifah Bani Umayyah setelahnya. Naam, dari zaman sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, kemudian Yazid bin Muawiyah dan setelahnya. Naam, Marwan bin Al-Hakam. Naam. Kemudian Abdul Malik bin Marwan dan seterusnya. Kemudian juga pada zaman Khalifah Bani Abbasiyah, setelah mereka mampu untuk menggulingkan, mengalahkan Bani Umayyah pada tahun 130-an Hijriah, awal tahun 130-an, mereka pulanglah Amir Khalifah yang memimpin kaum muslimin untuk berjihad, memperluas wilayah sampai ke negeri-negeri Khorasan, negeri-negeri nah pinggiran Rusia, Uni Soviet. Sekarang sebagian mereka masih memeluk agama Islam, Tajikistan, Azerbaijan, Kazakhstan dan seterusnya. Nah, nah, maka al-jihad sebagaimana yang kita sampaikan tidak bisa ditegakkan oleh sekelompok kaum muslimin yang mengatasnamakan dirinya berjihad. Nah, akan tetapi jihad itu dilakukan berada di bawah komando, di atas, di bawah perintah wulatul umur, pemerintah. Yang demikian ini dicontohkan dari sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman khalifah setelah itu, khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Naam, dan ini terus berlaku bagi kaum muslimin hingga akhir zaman nanti. Tidak boleh seorang, yakni kelompok manusia, mengatasnamakan jihad memerangi sebagian kaum muslimin atau memerangi orang-orang kafir, karena yang demikian ini akan menimbulkan fitnah, yang fitnah yang lebih besar yang akan menimpa kaum muslimin. Naam, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.